Ramadan. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Kita akan meninggalkan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Terimalah seluruh amalan kita, terimalah amalan kami, qiyam kami, bacaan Al-Qur'an kami, puasa kami, sedekah kami dan seluruh ibadah yang telah kami lakukan. Pemirsa, mulakal Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab al-janaiz. Kita masuk ke dalam bab al-qiyamu lil janazah. Bab yang ke-24, bab berdiri untuk jenazah. Hadis 2214, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb wa Ibn Numair qalu haddatsana Sufyan an Zuhri an Salim an Abihi عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضعوا. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dengan sanad kepada Amir bin Rabi'ah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah untuknya sampai tukhallifakum ay tasiruna wara'aha ghaibina anha, sampai kalian berada di belakangnya, di belakang jenazah, sehingga kalian tidak tampak lagi, ya. Jadi jenazahnya lewat. Sampai jenazahnya lewat, autoda atau jenazahnya diletakkan, ya. Letakkan, sampai jenazahnya diletakkan. Kemudian hadis yang kedua, 2215, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Laits ha, wa haddatsana Muhammad bin Ramh, qala akhbarana Laits ha, wa haddatsani Harmalah. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس جميعا عن شهاب بهذا الإسناد وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث النافع عن ابن عمر عن عمرو بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا مشى معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفنا أن تخلفه. Apabila kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antaramu melihat jenazah, maka hendaklah apabila dia illam yakun mashyan ma'aha, kalau seandainya tidak berjalan bersama jenazah itu, falyakum, hendaklah dia berdiri, hatta tukhallifahu, sampai jenazah itu pergi, yani dibawa. Autoda min qabli an tukhallifahu, atau dia diletakkan sebelum dia diangkat atau dibawa. Hadis 2216, wa haddatsani Abu Kamil qala haddatsani Hammad ha wa haddatsani Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsani Isma'il jami'an an Ayyub ha wa haddatsani Muhammad bin Musanna qala haddatsani Yahya bin Sa'id an Abdil an Ubaydillah ha wa haddatsani Ibn Musanna قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعيها غير متبع متبعها. Dengan sanadnya, ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi mengatakan apabila salah seorang di antara melihat jenazah, maka hendaklah berdiri ketika dia melihatnya. Misalnya kalau duduk dia berdiri. Ya, ketika melihatnya. hatta tukhallifahu idza kana ghairu muttabi'iha, sampai yakni engkau berada di belakangnya sehingga tidak melihat. Artinya sampai jenazah itu pergi dibawa sehingga tidak kelihatan, jika dia tidak dia tidak mengikuti jenazah itu. Ya. Jadi ketika ada jenazah, ya berdiri, kita disuruh berdiri sampai dia pergi, kemudian kita duduk lagi. 2217 حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. حديث dari أبي سعيد bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, apabila kalian mengikuti jenazah maka jangan kalian duduk sampai jenazah itu diletakkan. Ya, kalau andainya masih di bawah, dipikul, ya, maka enggak boleh, belum boleh kita duduk. Sampai jenazah itu ditaruh, ya, baru boleh kita duduk. Hadis 2218, wa haddatsani Suraij ibnu Yunus wa Ali ibnu Hujr qala haddatsana Ismail wa huwa ibnu Uliyah an Hisham ad-Das توائي حاء حدثنا محمد بن مثنى واللفظ له وحدثنا معاذ قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. Nabi sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah. Dan siapa yang mengikutinya, yang mengikuti sampai ke kuburan, fala yajlis hatta tuwa, janganlah dia duduk sampai jenazah itu diletakkan. Wa haddatsani qal, hadis yang berikutnya 2219, wa haddatsani Suraij ibn Yunus وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن قمص مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية قال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, bahwasanya ada satu jenazah yang lewat. Lantas Nabi SAW berdiri, ya, untuk jenazah itu, dan kami pun berdiri. Lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, dia itu adalah jenazah Yahudi. Nabi mengatakan, innal maut faza'un. Sesungguhnya kematian itu adalah rasa ketakutan dan cemas, faza'. Ya, pas takut. Fa idza ra'aytum al-janazah faqum, apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah. Hadis 2220, wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsani Abdul Razzaq qala akhbarani ibn Jurayj qala akhbarani ibn Abu Zubair annahu sami'a Jabir yaqul qama an-nabiy li janazatin marrat bihi hatta tawarat. Bahwasanya Jabir mengatakan Nabi SAW berdiri untuk satu jenazah yang lewat sampai tidak kelihatan. Ini sampai dibawa sehingga tidak kelihatan. Hadis 2221, wa haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala an Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair أيضا أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. Dengan sanad kepada Jabir bahwasanya dia mengatakan Nabi SAW dan sahabat yang berdiri disebabkan oleh atau untuk jenazah Yahudi sampai dia tidak kelihatan. Ya, kemudian hadis berikutnya 2222 ya wahadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Gundar an Syu'bah qala wahadatsana Muhammad bin Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an ibn Abi Layla anna Qas bin Sa'ad wa Sahal bin Hunayf كان بالقادسية فمرت بهما جنازة فقام فقيل لهم ما لهم إنها من أهل الأرض قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا dengan sanadnya kepada Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf keduanya berada di Qadisiyah bahwasanya lewat di hadapan mereka jenazah. Keduanya lantas keduanya berdiri. Lalu dikatakan kepada saya, sesungguhnya ini adalah jenazah dari negeri ini, ya, ini dari penduduk ini. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW dilewati oleh jenazah, lalu dia berdiri. Lantas ada yang mengatakan bahwasanya dia itu adalah Yahudi. Lalu Nabi mengatakan, alaysat nafsan, bukankah itu adalah jiwa atau satu jiwa. Hey. Apa yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Imam Nawawi dia cantumkan hadis-hadis yang di atas, ya. Lalu beliau mengatakan baik. Nah, kita ambil hadis berikutnya dulu sehingga bisa kita memahami hadis berikutnya. Semua hadis. Babu an-naskhu lil janazah. Babun naskhul qiyam lil janazah. Babun naskhul qiyam lil janazah. Bab yang ke-25 ini bab menghapus hukum berdiri untuk jenazah. Kalau tadi adalah bab berdiri untuk jenazah. Setiap kita lewat jenazah di hadapan kita, kita berdiri sampai jenazah itu tidak kelihatan. Ya. Nah, sekarang bab yang kedua adalah dinasakh hukumnya, dihapus hukumnya, ya, yaitu hukum berdiri untuk jenazah. Hadis 2224, Wahaddathana Qutaybah bin Sa'id, Qala haddathana Layth, Ha, Wahaddathana Muhammad bin Rumh, ابن مهاجر واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك قلت أنتظر حتى توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن حكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. Dengan sanadnya kepada Waqid bin Amr bin Mu'adz bahwasanya Nafi' bin Jubair melihatku sementara kita dalam sebuah jenazah melihatku berdiri. Waqad jalasa dan dia sudah duduk menunggu jenazah itu diturunkan. Lalu dia berkata kepadaku, apa yang menyebabkan kamu berdiri? Lalu aku katakan, menunggunya sampai jenazah itu diletakkan. Disebabkan oleh hadis yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Lalu Nafi' mengatakan, sesungguhnya Mas'ud bin Hakam telah menceritakan dari Ali bin Abi Thalib annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qad Nabi awalnya adalah berdiri kemudian dia duduk. Hadis berikutnya masih dari Ali bin Abi Thalib dengan lafaz yang sama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama tsumma qa'ada ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk jenazah kemudian dia duduk. Wa inna ma haddatha bidzalika li'anna Nafi' bin Jubair ra'a waqtu bin Amr wa qam hatta wud'at al-janazah. Karena Nafi' bin Jubair melihat Waqid bin Amr berdiri sampai jenazahnya diletakkan. Baik. Masih dalam dari sanad Ali, ra'aitu ra'ina Rasulullah SAW qama waqumna waqa'ada waqa'ada, yakni fi jenazah. Kami melihat Nabi berdiri, lalu kami berdiri. Beliau duduk, kami pun duduk dalam jenazah. Baik. Imam Nawawi dia mengatakan di sini. Qala al-qadhi. Nah, jadi kita sudah melewati hadis-hadis yang Nabi SAW menyuruh kita berdiri sampai jenazahnya tidak kelihatan. Atau sampai jenazah itu diletakkan. Kemudian kalau kita berada di mengikuti jenazah tadi sampai ke kuburan, enggak boleh kita sampai di sana duduk langsung, tapi kita tunggu dulu jenazahnya turun ke bawah. Namun dalam hadis yang berikutnya sepertinya sedikit bertentangan, yaitu Nabi SAW berdiri untuk jenazah kemudian dia duduk. Nah, bagaimana kita menyikapi atau memahaminya? Qala al-qadhi, ikhtalafa an-nasu fi hadhihi al-mas'alah faqat faqala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i al-qiyamu mansukh. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam permasalahan ini. Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan berdiri di sini adalah mansukh. Yakni telah telah dihapus hukum yang sebelumnya. Wa qala Ahmad wa Ishaq wa Ibn Habib wa Ibn Majishun al-Malikiyani wa huwa mukhayyar. Yani diselisihi oleh Imam Ahmad, Ishaq dan yang lainnya, mereka mengatakan sampai ada dua orang ulama Malikiyah, dia mengatakan mukhayyar, dia diberikan pilihan orang yang ikut tadi. Qala wa ikhtalafu fi qiyami man yushayyi'aha inda al-qabri. Terjadi perbedaan ya dalam berdiri bagi siapa yang menghantarnya sampai ke kuburan. Qala jama'atu bisalaf wal qala jama'atu min as-sahabati was-salaf. Sekelompok sahabat dan salaf mengatakan la yaq'udu hatta tuda. Janganlah dia duduk sampai jenazah itu diletakkan. Qalu an-nasakh innama huwa fi qiyami man marrat bih. Yang nasakh itu yang dihukumnya dihapus adalah orang yang berdiri karena jenazahnya lewat. Wa bi hadha qala al-Auza'i wa Ahmad Ishaq wa Muhammad bin Hasan qala ikhtalafu fi qiyami 'ala al-qabr hatta tudfan. Baik, lalu ya, Anda mengatakan bahwa yang dihapus hukumnya itu adalah berdiri ketika jenazah lewat. Dengan demikian, Uza'i Imam Ahmad mengatakan. Ya. Kemudian Uza'i Ahmad Ishaq dia mengatakan juga atau berbeda, ikhtalafu fi qiyami 'ala al-qabr, berbeda, terjadi perbedaan mereka dalam masalah berdiri di kuburan, hatta tudfan, sampai jenazah itu dikuburkan. Fakarahu qaumun wa 'amila biha akhar. Sebagian ulama ada yang menganggapnya makruh, sebagian yang lain mengamalkannya. Taib wa ruwiya dzalika an Utsman wa Ali wa Ibn Umar wa ghairihim radhiyallahu anhum hadha kalamul qadhi wal mashhur fi mazhabina, ya mashhur di dalam kalangan mazhab Syafi'i, anna al qiyam laysa mustahabban, bahwasanya berdiri itu tidaklah dianjurkan. Wa qalu huwa mansukh bi hadis Ali, dia adalah mansukh disebabkan oleh hadis Ali. منسوخ dengan hadis Ali. Waktar mutawalli min ashabina anna mustahab. Ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah mustahab, dianjurkan. Wadah wal mukhtar. Inilah yang dipilih oleh madhab Syafi'i. Faqul amru bihi an-nadab wal qu'udu bayanan li jawaz. Maka berdiri ini adalah anjuran dan duduk itu adalah menunjukkan bahwa perbuatan itu dibolehkan. Wala yasahu da'wa an-nasakh fi mithl hadha li'anna an-nasakh innama yakunu idza ta'adzar jam' bain al-ahadits wa lam ya'ta'adzar Allahu a'lam. Maka tidaklah pantas disebutkan di sini bahwa di sini terjadi nasakh. Karena bahwasannya sah itu innama yakunu idza ta'adzar, apabila tidak memungkinkan kita menggabungkan mengkompromikan dua pendapat atau dua ya mengkompromikan dua kondisi ya wala sahih da'wa karena nasakh fi mithl hadha karena nasakh innama yakunu idza ta'adzar jam' bain ahadits. Kalau seandainya tidak memungkinkan kita menggabung dua hadis, maka kita bisa merujuk kepada nasakh masukh ketika kita mengetahui asal muasalnya. Ya. Pemirsaan belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, di kuburan juga tetap kita berdiri sampai jenazahnya diletakkan. Adapun di dalam lewat, ya, ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah duduk, berdiri, kemudian dia duduk. Nah, ini mengisyaratkan bahwa tidak dianjurkan ketika untuk melewatinya. Tapi ketika kita mengantar untuk pemakaman jenazahnya, maka adalah kita baru boleh duduk apabila jenazah sudah diletakkan. Baik, demikian belah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sampai di sini dulu kajian kita ya, tentang diri jenazah ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung doa untuk mayit di dalam solat. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk ke dalam tanya jawab, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Assalamualaikum, kain kafan untuk laki-laki kan 3 lembar. Kalau untuk perempuan 5 lembar. Bagaimana hukumnya? Iya. Baik. Kain kafan untuk laki-laki memang 3 lembar. Perempuan ada yang mengatakan 3 lembar, ada yang mengatakan 5. Sepertinya ulama fikih mereka mengatakan 5. Ya. Untuk pakaiannya. Yang kedua, Buya, kalau bayar kafarat ibu hamil setelah bulan Ramadan, bolehkah? Boleh. Ya, membayar kafaratnya boleh. Baik, Buya, apakah saat memasuki area perkuburan dianjurkan melepaskan sandal ala sandal? Bagaimana jika di arah tersebut tanaman berduri dan sejenisnya dikhawatirkan memudaratkan? Jika seandainya khawatir ada memudaratkan kaca misalkan, karena sebagian dari masyarakat itu latah untuk membuang kaca di arah kuburan. Ya. Nah, maka kalau seandainya khawatir akan membahayakannya, maka boleh kita memakai sandal. Baik, apa Allah dari lubuk alung, bagaimana cara kita sebagai anak mengajak orang tua kita untuk sholat Ustaz? Bagaimana cara kita sebagai murid untuk tidak bersentuhan dengan guru yang bukan mahram bagi kita? Karena telah menjadi kebiasaan di sekolah untuk bersalaman dengan guru padahal bukan mahram. Ya, sudah kita, yang pertama, bagaimana cara menurut orang tua kita? Dengan cara yang lembut. Kalau kita masih anak sekolah, kita ajak Pak, kita sholat yuk, ke sholat ke masjid yuk, nah, gitu ya. Atau kita sholat yuk, ya. Kemudian jangan lupa doa untuk orang tua. Kemudian yang kedua, tidak bersentuhan ketika bersalaman cukup dengan ucapan. Ya, ini perlu kita menambah wawasan dan menambah informasi kepada yang bersangkutan. Baik. Bolehkah membayar zakat mal sebelum jatuh temponya? Apakah ada dalilnya? Boleh. Ukur asalnya boleh. Karena belum tapi belum wajib untuk mempercepat, gitu ya. Maka itu boleh kata ulama. Adapun dalil khusus itu tuh saya tidak ingat. Ya. Saya mau bagaimana hukumnya arisan dalam Islam apabila arisan tersebut ada kelebihan tapi selebihnya tetap kelebihannya tersebut untuk umum. Tapi sampai sekarang sudah terkumpul jutaan rupiah. Mohon penjelasannya. Kapan waktu untuk mengeluarkan zakat mal dan apakah sebenarnya zakat mal dan bagaimana menghitungnya apabila harus dilakukan? Mohon penjelasan. Taib, zakatul mal adalah zakat yang kita keluarkan dari harta kita yang kita simpan atau yang kita miliki, ya, kecuali barang-barang yang kita pakai. Maka adalah kita keluarkan dari jumlah total harta kita, kemudian menghitungnya, total semuanya kalikan 2,5%. Ya, maka itulah yang wajib dikeluarkan. 2,5% dari total, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban harta yang lain. Tapi Pak Mulyadi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sunnah yang dimaksudkan jenazah ke dalam kubur, apakah dari depan kuburan atau dari arah kiri kuburan? Ya, memasukkannya dari arah kiri kuburan. Jadi memasukkan kepalanya dulu dari arah kakinya. Yang ditulurkan bukan dari depan ke bawah tapi dari belakang, dari samping kiri, ya, kemudian diletakkan dalam lahatnya. Baik, hamba Allah sungai penuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya tapi melenceng dari tema hari ini. Begini Ustaz, kan ana guru yang mengajar di salah satu sekolah di Sungai Penuh. Qadarullah, pandemi COVID ini belum selesai jadi absen sekolah melalui HP dan peraturan. Ini salah kirim ini. Baik. Mumuti Perumahan Telaga Murni Cikarang Barat. Semoga Allah menjaga Buya dan keluarga. Amin. Senang tiasa dalam perlindungan Allah. Amin. Dan ilmu yang Buya sampaikan bisa kita amalkan. Amin. Afwan Ustaz, suami Ambo menitip pertanyaan di Perumahan Siko di Cikarang. Alhamdulillah masjid Allah dibuka dan masjid Allah membawa solat berjamaah. Tapi ana ragu, nyo solat di masjid itu saf renggang. Taib, renggang dan ada jarak yang sudah bertanduk untuk solat. Mohon penjelasannya kepada kami. Ya, penjelasan ringkas dalam hal ini. Syekh Sa'ad Ats-Tsauri Syatri, dia mengatakan bahwasanya menyempurnakan saf, merapatkan dan meluruskan itu hukumnya adalah mustahab. Ya, maka mengerjakan salat adalah wajib. Wallahu a'lam. Mohon info teks bayar zakat mal ke Mentawai. Oh, rekening, ya. Insyaallah ini akan saya kirimkan. Kalau seandainya untuk ke Mentawai langsung ya, bisa dengan rekening pribadi saya, karena sekarang bank sudah tutup. Kalau seandainya dengan yayasan, kita harus mengeluarkan melalui cek. Sementara cek sekarang bank sudah tutup. Tapi kalau kita kirim ya ke rekening saya akan kirimkan langsung ke kawan-kawan yang akan membagikan zakat mal itu ke di Mentawai. Mereka bisa ngambil dari melalui ATM. Insya Allah akan saya kirimkan melalui WA nanti, WA balasan, dan bukti pengiriman ke Mentawai saya akan langsung kirimkan ke yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Nanti kita bisa tindak lanjuti. Taib, bagaimana menghitung zakat profesi ASN? Perlukah kita memotong kebutuhan pokok sebelum dizakati? Ya, kalau seandainya zakat itu pertama harus ada nisabnya, kemudian stabil. Yang ketiga 1 tahun. ASN baru dapat, bagaimana mau dikeluarkan zakatnya? Dapat 4 juta, pengeluarannya 5 juta. Ya. Taib, Anda mau bertanya, apakah zakat harta emas boleh dikeluarkan zakatnya di awal sewaktu pembelian atau di saat belum cukup 1 tahun? Alasannya dipercepat pembayaran karena ingin dibayarkan di bulan Ramadan. Yang pertama, yang sudah sampai nisabnya, jadi ini, harta itu yang wajib dizakatkan apabila sudah sampai nisabnya. Jadi saya akan mudahkan untuk memahaminya ya. Bahwa ada 3 syarat di dalam zakat ini. Yang pertama, sampai nisabnya. Nisab itu adalah kurang lebih dimudahkan pemahamannya adalah jumlah minimal dari harta yang sudah wajib zakat. Kalau kita lihat sekarang ini misalkan bagi orang yang kena pajak ya. Kalau tidak salah, kena pajak itu kalau seandainya pendapatan dia per bulan jika dikumpulkan 1 tahun bernilai sekian. Ya, bernilai sekian. Nah, maka kalau seandainya sudah bernilai sekian berarti sudah kena ya, per bulannya. Tapi kalau kita berapa nisab awalnya kenanya ini? Kalau emas itu adalah 85 gram. Kalau orang Minang sering mengatakan emas, ameh, ya 1 ameh, 2 ameh, 3 ameh. 1 ameh itu adalah 2,5 gram. Nah, berarti 85 gram itu nilainya ada 34 ameh. 34 ameh, bukan 40 ameh. Tapi 34 ameh. Coba dihitung deh. 34 kali 2,5. Mak, dapatnya 85. Baik. Ketika emas kita sudah belum sampai nisab, dia warna biru. Warna hijau ya. Kayak kalau kita bawa ke lampu merah nih. Lampu lalu lintas. Lampu hijau. Lampu hijau berarti tidak terkena zakat. Kita mau leluasa, tidak kita keluarkan apapun, bisa. Ketika harta ini sampai nisabnya 85 gram. Ya. 85 gram kalau seandainya emas sekarang ini berapa ya? Kalau seandainya emas saat ini berjumlah 1 gramnya misalkan 800. Taruhlah 800 ya. Kali 85. 64 juta. Ya, 85 gram. Kalau seandainya harta kita sudah 85 gram, berarti harta ini berwarna kuning dia. Kenapa warna kuning? Hati-hati. ini Anda, harta Anda ini sudah harus dikeluar, sudah kena zakat, tapi belum waktunya untuk dikeluarkan. Ya, warna kuning ini terus karena dia ada nisabnya, malah cenderung bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Ketika satu haul, satu tahun, yang nisab ini, nisab nih, 85 gram, dipakai? Enggak dipakai, tersimpan. Oh, sampai dia satu tahun umurnya, maka di sini warna merahnya, kedip-kedip lampunya. Keluarkan zakat, keluarkan zakat, keluarkan, wajib keluarkan zakat. Maka keluarkan zakat. Setelah keluarkan zakat, apa warnanya? Taruhlah misalkan 100 gram dia punya harta. Keluarkan zakatnya 2,5 gram, satu ameh. Sudah keluarkan. Tadi warna merah. Warna apa jadinya setelah dikeluarkan zakat itu 2,5%? Kalau dia masih di atas nisab di atas, tetap dia warna kuning. Tapi tidak warna merah lagi. Kenapa? Karena dia sudah keluarkan zakatnya. Maka begitu terus. Sampai satu tahun berikutnya, keluar lagi. Warna merah. Keluarkan zakat. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau mengeluarkan zakat dari sebelum waktunya, misalkan satu bulan, dua bulan menjelang waktunya, kita keluarkan, boleh. Boleh. Karena tapi tidak wajib. Tidak wajib. Artinya kalau kita tetap juga tidak mau, ya enggak apa-apa. Sampai jatuh temponya, wajib untuk keluarkan. Kalau kita ingin melihat, mengambil fadilat waktu Ramadan, boleh. Silakan. Ya, dikeluarkan zakatnya. Oh, nilai sekian. Keluarkan zakatnya. Nanti akhir tahun dihitung lagi berapa total semuanya. Sisa yang belum terkeluarkan dari zakat, baru kita keluarkan pada saat itu. Ya. Allah Ta'ala. Taib, apakah zakat emas dan tabungan yang sudah sampai nisabnya boleh dikeluarkan bertahap? Zakat itu adalah kotoran dari harta kita. Daki istilahnya. Maaf kalau kotoran kita. Dia adalah pembuangan. Kalau dari sistem amdal, dia sudah... Ya, sudah amdalnya nih. Apakah kita akan nyimpan maaf kotoran kita? Atau kita harus keluarkan semuanya? Sebab harta ini, kalau dikeluarkan, kalau kita bawa, zakat itu sebenarnya adalah awsakhal mal, kotoran-kotoran harta kita. Makanya Nabi dan keturunannya, keluarga besarnya, tidak boleh menerima zakat. Ketika Nabi SAW mendapatkan Hasan memakan kurma, dan itu adalah dari kurma sedekah, dia tidak mau. Kata Nabi, bakhin, keluarkan. Ya. Lalu dijelaskan, tidakkah kamu tahu bahwasanya kita tidak boleh menerima sedekah? Di sini ada sedekah wajib, sedekah zakat. Sedekah wajib, sedekah sunnah. Karena itu adalah harta kotor. Jika seandainya ini disimpan di dalam harta bersih kita, bisa mengotori harta kita, bisa memakan dia. Nah, maka hendaklah kita keluarkan secepatnya. Dan zakat itu adalah hak asnaf delapan. Hak asnaf delapan. Ya. Terutama adalah hak fakir miskin. Itulah rezekinya fakir miskin. Nah, maka kita keluarkan. Kalau bisa langsung kita keluarkan dari harta kita, lalu kita bagikan secepatnya. Agar orang yang punya hak dapat langsung. Ya. Kepada siapa yang diperuntukkan untuk diperuntukkan untuk apa aja zakat mal itu, mal ini. Baik. Zakat mal sudah tentukan siapa yang penerimanya, yaitu 8 orang yang dalam surat At-Taubah ayat 8, ayat 60. Terutama fakir miskin. Untuk apa bagi dia? Terserah dia untuk membantu dia. Taat kepada Allah. Syekh Ibnu Taimiyah, dia mengatakan bahwa sebagaimana dukil oleh Syekh Saleh Fauzan dalam kitabnya Mulakhas Fiqhi, bahwa zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena zakat ini adalah untuk membantu orang taat kepada Allah. Orang fakir miskin, kita kasih dia. Mau dipergunakannya apa, terserah bagi dia. Tapi dalam ketaatan kepada Allah. Oh, dia butuh bikin ada perbaikan rumahnya, dapat dia zakat. Ya, kalau enggak namanya mungkin bocor dan yang lainnya. Dia berikan itu hak dia. Ya. Baik. Mau dihadiahkan ke orang lain juga boleh. Apakah aset barang berupa barang bergerak dan tidak bergerak ada zakatnya? Kalau seandainya adalah dia bukan aset jualan, tapi aset yang dipakai, maka properti yang seperti itu tidak ada zakat. Bergerak atau tidak bergerak. Tapi kalau kita membelinya untuk kita dagangkan, ini itu namanya zakat urut tijarah. Ya, barang yang kita akan keluarkan itu yang wajib kita, barang yang kita mau jual ini yang kita bagikan zakatnya. Contoh misalkan toko. Di toko kita ada mobil personal kita. Kita ada rak-rak, kita ada meja, ada toko itu sendiri mungkin yang punya kita, ada barang jualan kita. Yang dikeluarkan zakatnya adalah barang jualan kita. Ruko tidak ada, walaupun secara nilai ada, tapi dia tidak dikeluarkan atau tidak ada zakatnya. Ya, wallahu'alam. Apakah zakat mal bisa diberikan dalam bentuk THR buat pekerja? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, tidak boleh seorang mengeluarkan zakat kepada pekerjanya dengan harapan loyalitasnya kepada tuannya atau kepada majikannya. Ya, tidak boleh. Kalau THR ya THR, tidak boleh zakat dikeluarkan. Ya. Kalau misalkan kita keluarkan zakat, kita keluarkan tetap mengeluarkan THR ditambah lagi dengan zakat, ya, boleh. Tapi dengan catatan lebih baik kita berikan kepada orang lain dulu yang kita suruh, dialah yang akan membagikan kepada pegawai-pegawai yang tidak mampu. Ya, pegawai-pegawai yang tidak mampu maka diberikan. Dan kalau bisa jangan dia tahu bahwasanya ini dari yang punya perusahaan. Ya. Kena, supaya apa? Supaya tidak ada loyalitasnya imbalan balik ketika diberikan zakat. Pemberian THR, bonus, itu kan adalah diharapkan kinerjanya setelah itu. Gitu ya. Maka tidak boleh dijadikan bentuk THR untuk pekerja dan zakat mal. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada aturan arahan meletakkan mayat ketika masih dalam rumah? Arah kaki dan kepala dan kakinya, arah kiblat, tidak ada dalil yang menyuruh untuk meletakkan mayat itu harus di hadapan, dia harus menghadap ke kiblat. Ya. Kalau tidak salah seorang ulama Sa'id bin Musayyib, kalau tidak salah ketika dia sakit akan kematiannya, keluarganya mengarahkan tempat tidurnya mengarah ke kiblat. Sadar dia, lalu dia suruh lagi untuk mengembalikan pada posisi yang lama. Ya, karena tidak ada dalilnya untuk itu. Wallahu a'lam. Taib Effendi, Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam, mohon diterangkan maksud mengantar jenazah ke kuburan. Apakah itu kita memikul atau mengangkat jenazah sahabat, tetangga, dan secara langsung? Karena kalau tempat lain ada yang berebut mengangkatnya. Ya, tujuannya maksudnya adalah mengikuti. Secara umum adalah mengikuti. Tentu untuk memikul dia memiliki nilai pahala karena dia membantu orang. Ya. Tapi kalau mengikuti, pahala untuk mengikutinya. Sholat, kemudian jenazah. mengikutinya sampai kuburan adalah mengikutinya, melaksanakan atau mengikuti prosesnya sampai dikuburkan. Itu yang dimaksud dengan mengikuti jenazah, bukan harus memikulnya, gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, ana Ummu Diva dari Kalbar mau tanya, apa yang harus kita ucapkan kalau berjumpa pada dengan sesama muslim di hari raya, dan apakah maksud makna minal a'idin wal faizin? Minal a'idin wal faizin. Ya. Baik. Yang ada riwayat dari sahabat-sahabat, ya, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan dari kami dan darimu. Itu yang diucapkan saya. Astaqabbalallahu minna wa minkum, tabaqallahu minna wa minkum. Adapun ucapan minal a'idin wal fa'idin, minal a'idin, kalau secara bahasanya maknanya minal a'idin, dari orang-orang yang kembali. Kembali mana? Kembali ke kampung, mudik, atau apa? Ya, al fa'idin. Fa'idin ini orang yang dari orang yang beruntung. Beruntung dari apa? Ya, mungkin dikatakan minal a'idin wal fa'idin, semoga menjadi orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Ya, lafaz yang seperti ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi dan juga tidak pernah di sahabat. Ya, ini lafaz yang terkenal bagi kita. Minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, ini adalah ungkapan tahniah atau ucapan selamat pada bulan Idul Fitri, ya, di Nusantara kurang lebih, ya. Namun tentu sebaiknya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat, ya, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Perlukah harta dipotong kebutuhan pokok sebelum dizakati? Baik. Kenapa harus dipotong sebelum dizakati? Zakat yang dizakati ini apa? Ya. Bapak Ibu, nimlakal Allah Subhanahu wa taala. Zakat profesi itu setahu saya tidak tahu, tidak ada. Karena tidak memenuhi syarat. Syarat zakat itu adalah sampai nisabnya dan dia berumur 1 tahun. Sampai nisabnya. Kalau seandainya yang bertanya misalkan punya gaji 20 juta. Lalu dia akan kebutuhan, dia ada 5 juta kebutuhan, sisa 15 juta. Ketika terima belum dikeluarkan zakatnya karena belum haul 1 tahun. Ya. Maka kalau ketika kita meletakkannya 15 juta, kita anggaplah nisabnya adalah perak 4.760.000. Maka dia sudah kena wajib zakat. Harta wajib zakat istilahnya. Tapi kapan dikeluarkan? Betul wajibnya itu ketika dia sudah berumur, temponya sudah 1 tahun. Contoh misalkan, ketika seorang tadi misalnya bergaji 20 juta, pengeluarannya adalah 5 juta, tinggal 15 juta, dia simpan di awal Februari ketika dia berzakat, ketika dia mendapatkan gaji dari tanggal 29 Januari misalkan. Lalu dia sisihkan, ini adalah untuk biaya bulanannya dan ini adalah dititip, ya, untuk di tabungan. 1 tahun umur tabungan ini baru dikeluarkan. Artinya orang yang mengeluarkan zakat itu adalah orang betul-betul tidak butuh dengan uangnya. Buktinya dia tidak pakai. Nah, zakat gaji bisa dilakukan seperti ini. Walaupun hitungan zakat itu bukan masih, ya, tapi harus hijri. Ya. Kita pendekatannya aja. 1 Februari sudah ada 15 juta. Dikeluarkan nanti baru 1 Februari tahun depan. Dapat lagi gaji bulan Februari, akhir Februari. dapat 20 juta, terpakai 10 juta, tinggal 10 juta. Ya. Nah. Kemudian Maret begitu juga, April sampai Maret butuhnya banyak sekali. Tinggal berapa? 3 juta. Nah. Apakah 3 juta ini ada sudah sampai nisab? Berarti belum. Kemudian bulan berikutnya dia punya zakat, punya sisa uangnya 6 juta. Oke, 6 juta masuk nisabnya dengan perak? Masuk. Begitu seterusnya setiap bulan. Nah, bulan yang dikumpulkannya di Februari, dibayar Februari besok. Maret, Maret besok. April, April ini cuma 3 juta. Wajibkah dikeluarkan April besoknya? Tidak, karena belum tidak sampai nisabnya. Lalu bagaimana? Digabungkan dia pada bulan berikut. Berarti dia di bulan Maret. Bulan berikutnya, April ya, atau Mei. Ya, lalu Mei berikutnya baru dikeluarkan 3 tambah 6, 9. 9 juta dikalikan 20%. Atau boleh juga ini dari awal kita sudah sampai nisabnya. Februari sudah sampai nisabnya. Februari berikutnya kita totalkan aja semuanya. Bulan ini berapa, bulan ini berapa, bulan ini. Total di Januari, di Februari, tahunnya 100 juta. Sudah kalikan. 100 juta kali 2,5%. Berarti uang yang kita simpan ini betul-betul tidak kita butuh. Karena sudah kita keluarkan kebutuhan kita. Ya. Nah, itu makanya itu orang kaya itu ya tidak butuh. Dia uangnya dia tidak butuh. Ya. Jadi, tentu harus dikeluarkan kebutuhan pokoknya. Ya, jangan-jangan orang punya gaji 5 juta, ya tadi saya katakan 4 juta, tapi kebutuhannya 5 juta. Kan susah juga. Ya. Tidak ada yang harus dikeluarkan. Karena dia adalah orang yang butuh, gitu ya, fakir. Wallahu ta'ala. M. Farabi Marapalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menerima hadiah dari bank konvensional yang sebelumnya tidak diharapkan atau kalau sudah diterima tidak dipakai? Bagaimana caranya? Misalnya tidak, semisalnya tidak boleh. Baik. Kalau seandainya kita mendapatkan hadiah karena kita menabung di situ, maka itu adalah riba. Karena kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba. Maka lebih baik kita tidak pakai, ya. Ya, kita berikan kepada yang lain. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana mengeluarkan zakat tanah, perkebunan, rumah, dan harta isi rumah? Tidak ada. Perkebunan, rumah, isi rumah, tetek bengek dan rumah, tidak perlu keluar. Nanti karena tidak ada zakatnya. Zakat itu yang zakat urut tijarah. Kalau zakatul mal, itu tadi bagian dari zakatul mal ya. Apakah itu ternak? Apakah itu harta simpanan kita? Apakah itu adalah harta dagangan kita? Nah, dari apa yang kita kumpulkan itu yang kita keluarkan. Tapi kursi roda atau kursi roda atau yang lainnya, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Karena memang tidak ada zakatnya. Kecuali kalau kita jual belikan, orang punya showroom, mobil, dia wajib keluarkan zakat mobilnya yang dijual. Ya? Nah, kalau itu apa yang harus, berapa totalnya? Itulah harta kita kan? Tapi dia dalam bentuk mobil. Makanya kita keluarkan. Tapi kalau tanah yang kita beli, rumah yang kita beli dan kita tempati, atau kita sewakan kepada orang lain, ruko yang kita miliki, yang kita sewakan, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Hasil sewaannya apabila tersimpan, itulah yang dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Ana tinggal di kos-kosan dan ana ada banyak melihat buku-buku yang menyimpang di rumah ibu kos ana. Ketika masuk rumahnya, bahkan buku itu menganut paham Khawarij dan Syiah. Apakah boleh ana ambil saja buku tersebut tanpa permisi Ustaz atau bagaimana solusinya? Ana pun mau minta ke ibu kos enggak kurang enak. Karena ana tidak begitu akrab dengan ibu kos ini ya lebih baik kita dengan cara yang baik. Kita ingin mendakwahinya. Boleh jadi dia punya syubhat, kita jelaskan dengan baik. Ya. Dengan santun. Atau kita pinjam, kita lihat ini bukunya apa. Boleh enggak saya minjam, Bu? Ya. Maka dengan sebaiknya kita pinjam, kemudian kita jelaskan. Oh, ternyata memang ada kesalahan penyimpang-penyimpang. Kita jelaskan. Ya. Dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. La ihdiyallahu bika rujul wahidan khairul laka min humurin na'am. Seandainya seorang mendapatkan hidayah, Allah berikan hidayah kepada yang melalui tanganmu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Baik. Apakah berwudu itu membasuhnya harus 3 kali? Tidak. Sempurnanya 3 kali. Minimalnya 1 kali, tapi harus merata. Ya, semuanya, anggota tubuhnya, ya, anggota wudunya terbasuh. Cukup sekali. Karena Nabi pernah wudu sekali-sekali. Ada pernah wudu 2 kali, 2 kali. Atau ada yang dicampur 3 kali, 2 kali. Ada juga Nabi berwudu 3 kali, 3 kali. Dan itu yang sempurna. Ya. Tapi tidak harus. Wallahu ta'ala alam. Tapi pemirsa, mulakal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu yang batasi kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita ingatkan kembali, kita berada di penghujung Ramadan. Ya, penghujung Ramadan. Maka mari kita benahi diri kita, maksimalkan diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita mendapatkan nilai pahala yang besar pada bulan ini. Dan kami informasikan bagi pemirsa Surau TV yang berada di Kota Padang atau memiliki family yang berada di Kota Padang. Alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyiarkan ulang perdana radio kita. Dahulunya kita memiliki radio Rai, karena berhubungan dengan izin, maka kita kembali berusaha untuk mendapatkan izin radio, dan sekarang izinnya adalah radio pendidikan. Radio pendidikan yaitu Day FM. Radio ini bisa didengar melalui frekuensi 87,6. 87,6. Ini saya akan himbau masyarakat harus perhatikan ketika membeli radio FM. Karena radio FM ini ada 2 model. Ada yang diawali dengan 87 frekuensinya. Ada yang dari 88. Kalau misalkan membeli 88, kita tidak akan bisa dengar. Ya, karena frekuensinya adalah di 87,6. Biasanya terkadang kita memakai modul FM di mobil, ya. Itu biasanya pakai 87,5. Ya, karena memang 87 itu pada umumnya jarang yang membuat frekuensi di situ. Karena dari Kominfo kita mendapatkan jatah frekuensinya di situ 87,6 FM. Ya, megahertz. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya dan para pendengar radio Day FM, ya, di mana radio ini khusus untuk pendidikan dan insya Allah tentu pendidikan umum dan pendidikan agama yang sesuai dengan sunnah. Insya Allah Taala kita akan memberikan pencerahan-pencerahan yang baik. Pemirsa, mulakalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.